Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insyaallah kita akan mempelajari bagaimana ketika terjadi utang yang macet. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 89 tentang aturan utang macet. Kasus yang sering terjadi dalam transaksi utang piutang adalah tragedi macet ketika pelunasan. Baik karena alasan tidak mampu, atau sebenarnya karena alasan personal hazard yang secara sengaja menunda pelunasan utang padahal sebenarnya mampu bayar. Sehingga ada dua kemungkinan, orangnya tidak mampu, atau kemungkinan yang kedua adalah orangnya memang nakal dan ya, dia ingin kemudian secara sengaja menunda pembayaran utang. Ada tiga keadaan untuk orang yang memiliki utang dan ini disikapi berbeda. Yang pertama, orang yang berutang dalam kondisi kesulitan, sehingga dia tidak mampu melunasinya. Dalam kondisi ini, hakim tidak berhak memenjarakan orang tersebut, bahkan memenjarakan orang yang tidak mampu untuk melunasi. Karena memang kondisinya tidak mampu, termasuk di antara bentuk kezaliman. Allah wajibkan bagi orang yang berutang dan kesulitan untuk melunasinya, agar orang seperti ini diberi waktu tunda. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, mereka yang mengalami kesulitan dalam pelunasan utang, berikan waktu tunda. Allah berfirman, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah, wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, dalam kesukaran, panadziratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Berilah waktu tunda sampai waktu yang mudah baginya. Dia punya kemudahan untuk melunasinya. Wa antasaddaku khairul lakum, dan jika kalian bersedekah dan menyedekahkan utang itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan ketika orang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Yang pertama adalah, nadhiratun ila maisarah. Berikan waktu tunda, sehingga memudahkan bagi dia untuk membayar utang. Pilihan yang kedua, mensedekahkan utang itu dengan cara diputihkan dan tidak ditagih lagi sampai mati. Sehingga tidak ada lagi sangkut paut utang piutang, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa pilihan yang kedua itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan itu dengan ilmu seseorang. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, artinya kalau kalian berilmu. Sehingga orang yang lebih memiliki ilmu, ilmu dalam hal ini adalah keyakinan akan balasan yang ada di yaumil kiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sarankan, Allah arahkan, pilih yang terbaik, yaitu dengan cara membebaskan utang. Kemudian berkaitan dengan posisi orang yang dalam kondisi tidak mampu, sehingga dia tidak bisa melunasi utang. Percuma saja ketika orang itu tidak mampu untuk melunasi utang, kemudian dia dipenjarakan. Tetap saja dia tidak akan mampu melunasi utang, karena apalagi dia dipenjarakan. Sehingga keluarganya nggak punya apapun yang bisa dipakai untuk melunasi utang. Dia sendiri ada dalam penjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu dia dibiarkan agar bisa bekerja dan berusaha untuk mencicil utangnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berutang mampu bayar, sementara dia tidak mau untuk membayar. Maka boleh untuk dipaksa dengan cara dipenjarakan. Dengan cara menghitung aset. Dengan perhitungan aset, disimpulkan bahwasanya orang ini memiliki harta sekian. Tapi dia nggak mau melepas asetnya. Bahkan dia punya tabungan, tapi dirahasiakan. Saat kemudian ditagih agar dia melunasi utangnya, dia nggak mau dan dia menolak. Bahkan bisa jadi dia malah mendolimi orang yang memberi utang. Ya. Dengan marah ketika ditagih atau mengumpat, keluar kalimat-kalimat celaan, dan seterusnya. Maka di posisi ini, dia berhak untuk dipaksa dengan cara dipenjarakan. Jika setelah dipenjarakan ternyata dia tetap tidak mau bayar, maka hartanya dibekukan. Dalam kajian fikih muamalah, status dia mahjur. Ada orang yang disebut dengan orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang muamalahnya dibekukan. Sehingga dia tidak boleh untuk bertransaksi. Keputusannya atau tindakannya namanya hajar. Al-hajru artinya adalah pembekuan terhadap aset seseorang atau pembekuan terhadap muamalah seseorang. Kemudian asetnya dijual secara paksa dan hasilnya dibagikan ke seluruh orang yang memberi utang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu." Penundaan utang yang dilakukan oleh al-wajid. Layu itu artinya sengaja menunda ya, terhadap pembayaran hak orang lain. Yang dilakukan oleh al-wajid, orang yang dia mampu memiliki harta, memiliki properti. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Sekarang kita akan lihat apa makna menghalalkan kehormatan dan hukuman. Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dengan yuhillu irdah, menghalalkan kehormatannya adalah dia boleh dilaporkan kepada aparat. Sehingga dia datang kepada aparat, tolong si A ini diproses. Loh kenapa? Dia punya utang ke saya senilai sekian puluh juta, dan sudah saya tagih berkali-kali padahal sudah deadline, tapi dia nggak mau bayar. Maka di situ kehormatan si A dicemarkan karena dia dilaporkan ke aparat. Nah, wa'uqubatah, dan dia juga berhak untuk mendapatkan hukuman, di mana aparat berhak untuk memproses hal ini. Jangan malah dibalik. Sebagian besar kasus, atau bukan sebagian besar ya, beberapa kasus yang sampai kepada saya, justru orang yang berutang itu seolah lebih kuat dibandingkan yang memberi utang. Nageh-nageh nanti tak laporkan polisi. Nah ini kebalik. Ketika dalam sebuah lingkungan masyarakat, hukum itu dibalik, itu bahaya. Ketika dalam sebuah lingkungan masyarakat, hukumnya itu dibalik, sehingga yang zalim lebih kuat secara hukum dibandingkan yang dizalimi, ini sangat berbahaya. Baik. Ada satu kaum yang dia sangat jahat. Dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hukuman yang sangat keras. Dalam kaum ini, hakimnya itu membalik hukum. Gimana yang terjadi? Ada orang yang memukul orang lain. Ada orang memukul orang lain dengan menggunakan batu. Akhirnya keluarlah darah. Kemudian dia gak terima, lapor kepada hakim. Akhirnya, baik yang dipukul maupun yang memukul, keduanya dihadirkan di majelis hakim. Lalu orang yang dipukul ini mengatakan, wahai Pak Hakim, saya telah dipukul. Ini buktinya, berdarah. Dia mukul dengan menggunakan batu. Ini batunya, ada bekas darah. Kemudian orang yang memukul diminta untuk memberikan keterangan. Kenapa kau mukul A? Kemudian dia sampaikan, saya mukul A, saya gak suka sama. Dan saya gunakan tenaga saya untuk mengambil batu ini, sehingga saya pukulkan ke A. Saya telah mengeluarkan tenaga untuk memukul si A. Pak Hakim harus memberikan kebijaksanaan, orang yang mengeluarkan tenaga, usaha, berarti dia harus dimenangkan. Subhanallah, betul. Hakim memenangkan. Kamu wahai yang dipukul harus membayar senilai sekian kepada yang mukul, karena dia telah mengeluarkan tenaga untuk mengambil batu ini, lalu digunakan untuk memukul kamu. Ya, menang yang mana? Yang mukul. Yang dipukul malah disuruh bayar. Didenda dia. Subhanallah. Dan kaum ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedzaliman sering terjadi di sana. Ada aparat yang Masya Allah dia punya wewenang. Ketika ada sengketa yang terjadi di masyarakat, bahkan bisa mengalahkan wewenang orang yang paham syariat. Karena orang yang paham syariat, dia hanya bisa berdakwah, menyampaikan kajian seputar masalah hukum-hukum syar'i. Tapi mereka tidak punya wewenang untuk menentukan mana yang menang. Mereka hanya bisa memberikan saran, nasihat, dan arahan. Laporlah orang yang bersengketa kepada aparat. Kemudian, dia karena berwenang, dia berhak untuk memutuskan. Pada saat dia protes, dia mengatakan, saya berhak, saya berwenang. Ketika itu terjadi pembalikan fakta atau pembalikan keadilan, ini sangat berbahaya. Nah, salah satu di antara kasus yang barangkali pernah kita dengar ya, ada orang yang dia ditagih. Saat ditagih, dia marah-marah. Akhirnya karena dia marah, menimbulkan emosi yang nagih. Pemicu marahnya siapa? Yang ditagih. Dia ketika ditagih, bukannya minta maaf, atau merasa malu karena dia punya beban utang yang seharusnya dia tunaikan, tapi malah dia marah. Saat dia marah, tentu saja memicu kemarahan orang yang nagih. Loh kok kamu malah marah? Akhirnya orang ini marah. Saling marah-marahan. Nah, ketika marah, yang ditagih nggak terima, lapor polisi. Gitu kan? Dilaporkan ke aparat. Siapa yang ditindak? Yang nagih. Jadi, kita perlu melihat, ini siapa yang dolim, siapa yang didolimi. Dan bisa jadi, orang yang zalim lebih pintar ngomong dibandingkan yang didzalimi. Karena itu ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyampaikan sengketa mereka dalam masalah warisan. Ini riwayat ini sudah pernah kita bahas ketika kita bedah buku Pengantar Ilmu Waris. Kemudian mereka saling menyampaikan argumennya. Selesai mereka menyampaikan argumennya, Nabi SAW memberikan nasihat. Beliau mengatakan, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang sebenarnya lebih berhak. Keadaan asli di lapangan seperti apa, Rasulullah SAW tidak ngerti kalau beliau tidak mendapatkan wahyu. Maka Rasulullah SAW sampaikan nasihat. Saya akan putuskan kepada kalian, sesuai dengan bagian zahir yang saya pahami dari laporan kalian. Dan bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong dibandingkan yang lain. Namun perlu diketahui, kalaupun saya menangkan A, atau saya menangkan B, padahal aslinya dia itu salah, ya, padahal aslinya dia itu salah, tapi dimenangkan, karena mungkin dia lebih pintar ngomong, fa'lam, faqad iqtata'tuhu jamratan minan nar. Mohon untuk disadari, sebenarnya dia telah makan bara api neraka. Mau dia makan sebanyak-banyaknya silahkan, mau dia tinggalkan juga silahkan. Jadi, memutuskan perkara, Masya Allah ya, perlu ada kewaspadaan yang besar, kehati-hatian yang besar, jangan sampai di sana ada permainan apapun, dan bisa jadi ada salah satu pihak yang lebih pintar ngomong dibandingkan pihak yang lain. Orang kalau nggak jeli dalam memperhatikan semacam ini, bisa jadi kebalik. Sehingga orang yang dolim dimenangkan, sementara yang didolimi malah diposisikan sebagai orang yang kalah. Tayyib. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan. Mereka yang punya utang, mampu tapi nggak mau untuk bayar, berhak untuk dilaporkan kehormatannya. Berarti di posisi ini dia sebenarnya di posisi sebagai orang yang terdakwa. Wa uqubata, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Jangan malah dibalik, yang nagih utang dijadikan sebagai orang yang tertindas. Orang yang terdakwa. Padahal dia di posisi sebagai orang yang mau mengambil haknya. Yang ketiga, posisinya diragukan. Apakah memiliki kemampuan ataukah tidak? Tadi kita telah sampaikan bahwa orang yang tidak bayar utang atau ketika terjadi utang macet itu ada tiga keadaan. Pertama, terjadi pada orang yang tidak mampu, yang seperti ini nggak boleh dihukum. Boleh ditagih tapi tidak boleh dihukum. Yang kedua, orangnya mampu tapi tidak mau bayar, maka dia boleh dilaporkan dan dia boleh dihukum. Yang ketiga, posisinya diragukan. Apakah memiliki kemampuan ataukah tidak? Hakim berhak menahan orang ini untuk diinterogasi. Jika bisa dipastikan dia tidak mampu, maka dia dilepaskan. Dan jika ternyata dia mampu, maka tetap ditahan sampai dia mau melunasi utangnya. Rincian ini disebutkan dalam Ensiklopedia Fiqih Islam, Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami. Dan ada sebagian orang yang nakal ya. Jadi dia punya banyak utang-utang-utang, lalu diwujudkan dalam bentuk aset yang lain. Atas nama orang lain. Dia utang dari lembaga A, kemudian dibelikan tanah atas nama X. Nanti dari lembaga, dari BMTB, dapat duit, dibelikan apalagi sawah atas nama Y. Ini atas nama, atas nama, atas nama. Di rekeningnya kosong. Kemudian setelah di tracking, aset pribadinya ada nggak? Dia punya tanah, punya rupa? Nggak ada. Orang ini ngontrak. Terus duit itu larinya kemana? Ya, bagi mereka lembaga-lembaga itu tidak tahu. Kayaknya setelah diusut, ya, ternyata dipakai untuk beli sawah, beli tanah, beli rumah. Tapi atas nama orang lain. Nah, kalau sudah atas nama orang lain, sulit untuk kemudian dibekukan, sulit untuk kemudian ditarik kembali. Baik. Sebagaimana dibedakan motivasi antara debitor dengan kreditor? Aturan utang macet juga dibedakan antara debitor, penerima utang, dan kreditor. Ada aturan yang berlaku bagi orang yang berutang, dan ada aturan yang berlaku bagi orang yang memberi utang. Dan nanti kita akan lihat bagaimana aturan-aturan itu. Baik, sampai di sini kita hanya menjelaskan macam-macam orang yang tidak membayar utang. Ya, ada tiga tadi ya, dia tidak mampu, dia mampu tapi tidak mau. Yang ketiga, diragukan apakah dia mampu ataukah tidak. Selanjutnya, ketika terjadi utang macet, apa yang perlu diperhatikan bagi orang yang berutang? Ketika terjadi utang macet, apa yang perlu diperhatikan bagi para debitur? Mereka yang memegang, membawa harta orang lain. Aturan utang macet untuk orang yang berutang. Syariat menekankan agar orang yang berutang segera melunasi utangnya jika mampu. Agar tidak ada tanggungan yang merupakan hak orang lain yang belum dia tunaikan. Nabi SAW bersabda, لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال ومذاك يا رسول الله؟ قال الدين. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan. Setelah kalian berada di posisi yang aman. Bagaimana bentuk posisi aman manusia? Semua manusia yang lahir gak punya tanggung jawab. Gak punya utang. Gak punya beban apapun. Ketika orang itu baru dilahirkan. Para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud menakut-nakuti diri ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, ad-dain, itu adalah utang. Hadis ini merupakan dalil bahwa utang adalah beban bagi jiwa, bahkan itu sangat menakut-nakuti jiwa. Karenanya, utang harus segera dilepaskan, kecuali jika dia dalam kondisi kesulitan sehingga tidak mampu untuk segera melunasinya. Baik, jangan bebani hati kita, jangan bebani diri kita, jiwa kita dengan satu kewajiban yang sebenarnya itu bisa kita lepaskan, yaitu utang. Kalau memang mampu, segera untuk diselesaikan, karena kalau kebayang-bayang terus, saya belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar ini, tidak akan membuat hati orang jadi tenang. Tenangkan hati ini dengan cara dilepaskan utang itu. Baik. Si zalim. Siapa si zalim? Mampu untuk bayar, tapi sengaja menunda. Orang yang mampu untuk segera melunasi utangnya, namun dia sengaja menunda. Syariat menyebutnya sebagai tindakan kezaliman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda pelunasan utang dari orang yang mampu termasuk kezaliman. Yang dimaksud orang yang mampu adalah orang yang memungkinkan untuk melunasi utangnya, karena disebut sebagai kezaliman berarti hukumnya haram. Dia mampu melunasi utang, memungkinkan untuk melunasi utang, tapi dia tahan. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai kezaliman, berarti hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Bahkan para ulama menyebutkan, orang yang secara sengaja menunda utang, maksudnya menunda pelunasan utang, dia disebut sebagai orang fasik. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Sengaja menunda pelunasan utang, termasuk di antara perbuatan kefasikan. Nah, orang seperti ini berhak untuk dipenjarakan. Kita ulang hadis tadi dan kita akan baca syarahnya. Karena menunda pembayaran utang padahal mampu merupakan tindak kedzaliman, Nabi SAW mengizinkan untuk membalas orang yang punya karakter semacam ini. Di antara bentuk balasan adalah dengan cara dipermalukan dan diberi hukuman. Dipermalukan dalam arti kehormatannya halal, dan diberi hukuman karena dia telah melakukan kezaliman. Diriwayatkan dari Amr bin Syarid dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Penolakan bayar utang dari orang yang al-wajid, yang mampu, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah, menghalalkan kehormatan dan hukuman untuknya. Baik. Apa yang dimaksud menghalalkan kehormatan? Kita ulang tadi. Yang dimaksud menghalalkan kehormatan adalah dia boleh diadukan kepada pihak yang berwenang bahwa dia telah bertindak zalim dalam bentuk menunda pembayaran utang. Sekali lagi, gak mau bayar utang, kezaliman. Dan utang itu, ad-dain, ya, utang itu bisa bentuknya berasal dari akad qard, atau bisa bentuknya dia punya tanggungan yang harus dia selesaikan. Ya, SPP sekolah misalnya. Sudah nunggak berapa lama? Kurang lebih sudah 3 tahun, Masya Allah. 3 tahun belum dibayar? Belum. Apalagi misalnya beli sesuatu nggak bayar-bayar. Sudah berapa lama ini beli? Ya, sudah 3 tahun yang lalu. Terus belum dicicil sama sekali. Masya Allah. Termasuk diantaranya seperti itu. Sementara hukumannya adalah bentuk dipenjara dan sesuai kebijakan pemerintah. An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama menjelaskan, yuhillu 'irdah, menghalalkan kehormatannya. Bi ay yaqul, di mana dia boleh dilaporkan, zalamani wa matalani wa uqubatahu al-habs wa ta'zir. Artinya dia dilaporkan, si A Dia melaporkan si A bahwasanya dia telah mendolimi dan menunda utangnya. Sementara makna hukuman untuknya adalah dipenjara atau dikasih hukuman ta'zir. Dan hukuman ta'zir adalah hukuman yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Keputusan aparat. Karena bapak tidak mau melunasi utang padahal bapak mampu, maka aparat berhak untuk membekukan transaksi yang dia lakukan. Toko bapak tutup. Akan kami awasi, kalau berani buka, nanti akan disita barangnya. Ya. Maka dia dikasih hukuman takzir, dilarang untuk buka toko. Nah, terus nanti sumber pendapatan saya dari mana? Ya. Makanya lunasi utangnya. Biar nanti tokonya bisa buka. Ya sudahlah, saya lunasi utang segera. Begitu dia lunasi utang, hukuman itu langsung dicabut. Atau hukuman yang lainnya. Dan aturan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu namun sengaja menunda. Hadis di atas menjelaskan aturan untuk kasus utang macet dari orang yang mampu. Mereka boleh diadukan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya pihak aparat boleh memaksa orang ini untuk melunasi utangnya. Jika tidak, maka berhak untuk dipenjarakan. Ketentuan ini berlaku bagi yang secara lahiriah, ya. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang secara lahiriah mampu untuk membayar utangnya. Adapun bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dalam melunasi utang, dia tidak boleh dituntut. Tidak boleh dituntut. Ya, tidak boleh dipenjarakan. Dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, dinyatakan, ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang secara lahiriah keadaannya itu dalam kondisi sulit, fala yuhbas, maka dia tidak boleh dipenjara. Wa man kana dhahiruhu al-yasar, tapi siapa yang zahirnya itu punya kemudahan, hu bisa idam tana amin ada ilhak, maka dia ditahan ketika dia menolak untuk menunaikan hak yang harus dia bayarkan. Sehingga misalnya, si A ini siapa? Si A ini wali murid, anaknya sudah 3 tahun nggak bayar SPP. Duh, kenapa kok si A nggak bayar SPP anaknya? Akhirnya dilakukan investigasi, gitu ya, verifikasi. Coba lihat rumahnya si A. Rumahnya tingkat 3. Mobilnya berapa? 5. Kemudian apa lagi? Dia punya ini punya. Kok nggak mau bayar SPP, kenapa? Si A mikirnya sekolah ini harus gratis. Jadi kalau sekolah agama kok nggak gratis, itu tidak agamis. Masya Allah. Bolehlah seperti itu, tapi silakan si A ngajari sendiri anaknya. Sehingga dia datang ke sekolah, bergabung dengan para guru yang lain, silakan diajari sendiri anaknya. Padahal yang namanya guru, dia butuh pendapatan. Mereka juga punya keluarga. Maka penting untuk memperhatikan bagian ini, ketika Anda menunda pembayaran utang, bisa jadi Anda mendolimi X yang punya utang itu dan keluarganya X. Ya. Anaknya minta sesuatu, nanti dululah nak, duitnya belum ada, yang punya utang belum bayar. Dan itu sangat mungkin terjadi di masyarakat. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu, lalu harus menunda pembayaran utang, tidak termasuk kedzaliman, karena memang dia nggak mampu. An-Nawawi rahimahullah menyatakan, فَمَتْلُ الْغَنِيِّ ذُلْمٌ وَحَرَامٌ وَمَتْلُ غَيْرِ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِذُلْمٍ وَلَا حَرَامٌ لِمَا فُهُمِ الْحَدِيثِ. Penundaan pembayaran utang dari orang yang mampu adalah kezaliman. Dan statusnya haram. Sementara penundaan utang dari orang yang tidak mampu, لَيْسَ بِذُلْمٍ, bukan termasuk kezaliman, وَلَا حَرَامٌ, dan bukan perbuatan yang haram. limafhumil hadis, berdasarkan pemahaman sebaliknya dari hadis. Karena jika Nabi SAW mengatakan matlul ghani, berarti matlul ghairil ghani. Pembayaran, penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, berarti pemahaman kebalikannya adalah jika tidak mampu, tidak berlaku hukum ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, falam yaj'al ala dhi daynin sabilan fil usrati hatta takuna al-maisarah. Allah tidak memberikan peluang, ya, jalan untuk menghukum dhi daynin, orang yang punya utang, fil usrati, ketika dia dalam kondisi kesulitan, hatta takuna al-maisarah, sampai dia mendapatkan kemudahan. Walam yaj'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlahu zulman illa bil ghina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan orang yang tidak mampu, kemudian dia tidak bisa membayar utang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebut itu sebagai kedzaliman, kecuali jika dia memiliki kekayaan. Allah tidak jadikan penundaan utang itu sebagai kedzaliman kecuali jika memiliki kekayaan. Fa idza kana mu'siran fa huwa laysa mimman 'alaihi sabilun illa ayyusar. Jika orang mengalami kesulitan, maka dia tidak boleh untuk mendapatkan hukuman, ya, kecuali ketika dia dalam kondisi kemudahan tapi tidak mau bayar. Bahkan Ibnul Arabi ini ulama Malikiyah. Beliau mengatakan, memaksa orang dalam kondisi kesusahan untuk melunasi utang termasuk kedzaliman. Ya, ada orang misalnya punya utang dan dia nggak mampu. Miskin dia. Memang dia betul-betul miskin. Lalu dipaksa, pokoknya kamu harus melunasi utang, dibentak-bentak. Yang nagih ini zalim. Menurut Ibnul Arabi. Beliau mengatakan, idza lam yakun al-madiyani ghaniyan, idza lam yakun al-madiyani ghaniyan, famatluhu adlun, wa yanqalibul hal 'alal gharim, fatakunu mutalabatuhu dzulman. Jika orang yang terlilit utang bukan termasuk orang yang mampu, maka penundaan yang dia lakukan adalah keadilan, kebalikan dari zalim. Sehingga tanggung jawab berikut dikembalikan kepada kreditor. Sehingga tanggung jawab berikut dikembalikan kepada kreditor yang memberi utang. Ini ada kalimat yang kayaknya aneh ya. Coba kita ulang. Saya terjemahkan. Apabila ada orang dalam kondisi pailit, dia mampu, dia tidak mampu, lam yakun, dia tidak mampu, orang yang dalam kondisi terlilit utang itu tidak mampu, pamatluhu adlun, maka dia menunda pembayaran utang bukan termasuk kedzaliman, itu adalah keadilan. Sebaliknya ini wayang qalibul hal alal gharim, kebalikan keadaannya adalah orang yang al-gharim mengalami wa yanqalibul halu 'alal gharim, dan aturannya kembali kepada orang yang memberi utang. Selanjutnya aturan ini kembali kepada orang yang memberi utang. Kembalikan kepada kreditor yang memberi utang. Fatakunu mutalabatuhu dzulman. Orang yang memberi utang ini jika dia menuntut orang yang tidak mampu tadi, statusnya adalah kedzaliman. Baik. Kita gambarkan di sini ya. Terjadi transaksi utang piutang antara A dengan B. Di mana B ngutang A senilai 10 juta. Lalu B tidak mampu bayar. Ini B tidak mampu. Sudah? Ketika B tidak mampu, maka pada saat B tidak bayar, dia tidak disebut dolim. Dia tidak disebut dolim. Nah, sekarang aturan dolim itu berlaku di posisi A. Kalau A maksa, dolim. Tapi kalau A nggak maksa, tidak dolim. Ya. Kalau A memaksa, dolim. Kalau tidak maksa, tidak dolim. Kita ulang di sini. Wayanqalibul hal 'alal gharim, sehingga tanggung jawab berikutnya dikembalikan kepada kreditur. Ini kasihnya ya. Maksudnya tanggung jawab terhadap aturan ini. Awas ya, kamu kalau memaksa dolim. Itu dikembalikan kepada kreditur, orang yang memberi utang. Menuntut fatakunu mutalabatuhu, menuntutnya yaitu menuntut orang yang berutang, yang tidak mampu membayar tadi, merupakan bentuk kedoliman. Bisa dipahami insya Allah ya. Menurut Ibnu Arabi, jika ada orang punya utang, lalu dia gak mampu bayar, kok dipaksa bayar oleh orang yang memberi utang, maka yang memberi utang ini justru malah dia berbuat dolim. Ya. Yang beri utang, dia telah berbuat dolim. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita selesaikan satu lagi aturan bagi orang yang utang macet, bagi yang berutang. Dosa besar jika sampai mengingkari. Terkadang ketika kreditor menagih utang, orang yang berutang mengingkari karena kreditor tidak bisa mendatangkan bukti. Mana buktinya kalau saya punya utang? Ya, kreditor yang ngasih utang tidak punya bukti. Lah dulu waktu kita utang, memang kita tidak catat. Dan cicilan-cicilan kamu juga tidak saya catat. Karena nggak ada bukti, saya nggak mau bayar. Padahal sebenarnya secara hati, dia itu yakin, dia masih punya tanggung jawab. Ketika dibawa ke pengadilan, pihak debitor yang berutang dimenangkan karena pihak kreditor yang beri utang tidak bisa mendatangkan bukti. Terkait kasus semacam ini, Allah berfirman. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Lalu kalian membawa urusan ini kepada para hakim. Kalian bawa ke pengadilan. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, agar kalian bisa makan harta orang lain. بِالْإِثْمِ, dengan cara berdosa. Maksudnya adalah dengan cara bagaimana menang di pengadilan, padahal sebenarnya dia itu tahu, wa antum ta'lamun, dan kalian itu tahu kalau kalian itu dolim. Ya ini mirip seperti praktek kedoliman yang ada di sekitar kita. Pokoknya saya harus menang. Gimana caranya biar saya menang? Dia sewa pengacara, gak cukup satu, pengacara dua, gak cukup pengacara tiga, pokoknya harus menang. Padahal dia tahu dia itu zalim. Wa antum ta'lamu, dia tahu dia itu zalim. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini makan harta orang lain bil ithmi, dengan cara berbuat dosa. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Apa makna ayat ini? Hadza fir rajuli yakunu 'alaihi malun. Ayat ini berbicara tentang orang yang memiliki utang. وَلَيْسَ فِيهِ بَيِّنَةٌ, sementara tidak ada bukti. وَيَجْحَدُ الْمَالِ, lalu dia pun mengingkari utang itu. وَيُخَاسِمُ إِلَى الْحُكَامِ, kemudian dibawa ke hakim. وَوَّ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ, sementara dia sadar bahasanya dia itu punya utang. وَوَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ أَكُلُ حَرَامًا أَكِلُ حَرَامًا, dan dia juga tahu kalau dia ini sedang berbuat dosa. Saya itu ngapusi, saya nipu, dia itu tahu. Dan orang kalau sudah berbohong, pasti dia akan mempertahankan kebohongan itu. Jangan sampai apa? Terbongkar. Sehingga harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dia tahu dan dia pun sadar kalau dia itu makan harta haram. Ibn Abbas mengatakan, ini adalah tafsir dari ayat Al-Baqarah, ayat 188. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, praktek seperti ini, menolak untuk bayar, kemudian mengingkari keberadaan utang dengan alasan tidak ada bukti, termasuk di antara perbuatan dosa besar dan kezaliman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi kaum muslimin, memperbaiki akhlak dan mental mereka dalam urusan harta, sehingga jangan sampai terjadi sengketa yang berkepanjangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustaz Amin Nurbaith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaith Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama, dua lantai, mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dengan kode bank 451, nomor rekening 7441-04-9999. Untuk info donasi, hubungi 082-12345-7441. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita membeli rumah atau tanah via lelang bank? Itu ada dua kondisi. Yang kondisi pertama, si pemilik rumah itu sudah pas ke bank. Bang, aku udah nggak mampu, silakan lelang. Yang kedua, saya nembusi sendiri sama yang punya rumah itu. Jadi saya bantu melunasi hutangnya, terus si pemilik rumah bilang, tolong bantu lunasi hutang saya, dan saya minta bisa, saya minta uang senilai berapa ratus juta. Begitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum membeli rumah lelang bank atau pegadaian atau lembaga keuangan yang lainnya, apakah itu diperbolehkan? Jadi, insya Allah nanti kita akan bahas di kajian seputar masalah gadai, bagaimana proses yang syar'i ketika orang mau mengeksekusi objek gadai. Dan intinya di situ tidak sampai ada unsur kedzaliman. Sehingga jangan sampai ada tindakan apapun yang menyebabkan kedzaliman pada salah satu pihak. Nah, kita coba lihat sekarang. Lelang di bank ya. Memang ada beberapa model, ada beberapa bentuk. Seperti yang Ibu sampaikan, yang saya rekomendasikan, dan insya Allah ini tidak masalah, adalah model yang kedua. Anda menghubungi langsung, pihak pemilik rumah. Kemudian bertransaksi dengan pihak pemilik rumah. Ada orang BU misalnya, karena dia mau melunasi utangnya, lalu dia umumkan butuh duit. Ya. Rumah dijual. Ya. Lalu Anda berinteraksi, bertransaksi dengan pemilik rumah ini. Dengan harga sesuai kesepakatan. Artinya tidak ada kezaliman apapun karena sesuai dengan kesepakatan. Ya mungkin harganya jadi lebih murah. Ya. Dan lebih murah di sini apakah boleh ataukah tidak? Ulama khilaf. Ada jual beli karena terpaksa. Jual beli terpaksa. Itu ada dua. Ada yang terpaksa karena keadaan. Ini disebut dengan jual beli mutor. Jual beli mutor. Untuk jual beli mutor, ulama khilaf. Si A punya utang yang jumlahnya banyak. Sementara dia tidak punya uang untuk melunasi. Satu-satunya yang dia andalkan adalah aset, sawah atau rumah. Nah, karena dia butuh uang segera, ini deadline-nya sampai tanggal sekian. Kalau enggak, nanti akan disita, misalnya. Karena dia terpaksa seperti itu, maka dia jual rumahnya. Butuh cepat, ya tentu saja mencari pembeli yang secepat itu susah. Lalu apa yang dilakukan? Dia harus berani nurunin harga. Akhirnya dia turunkan harga. Nah, otomatis harganya lebih murah. Insya Allah tidak masalah, menurut pendapat yang lebih mendekati, ketika dia ingin cepat lunas, dia kemudian jual tanahnya, jual barangnya dengan harga yang lebih murah. Sebagaimana yang itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Zubair, saat beliau melunasi utang ayahnya, beliau menjual aset dengan cara cepat, sehingga beliau tawar-tawarkan ke orang lain, yang penting pokoknya utangnya Zubair cepat lunas. Ayo. Yang kedua, orang yang jual beli terpaksa karena dipaksa. Pokoknya kamu harus jual barangmu. Kalau enggak, nanti kamu dihukum. Kalau enggak, nanti dia mendapatkan hukuman. Pendapat yang benar ini dilarang. Kedzaliman. Ini zalim. Kecuali jika ada alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Alasan yang benar itu adalah ketika ada maslahat yang lebih luas. Misalnya pelebaran jalan. Otomatis harus makan tanah orang lain. Dan di situ ada alasan yang benar. Nah, ketika ada alasan yang benar, maka kedzaliman diperbolehkan dan itu sebenarnya dikembalikan kepada keadilan. Karena itu sebaiknya ketika masalah jual beli lelang seperti ini, Anda menghubungi pemiliknya sebelum terjadi eksekusi bank, sehingga transaksinya dengan pemilik dan dilakukan secara saling ridho. Setelah dibayar, kemudian rumah itu jadi milik ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hukumnya diperbolehkan insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya Ustaz? Silahkan. Ya, saya mempunyai utang dengan lembaga keuangan, lalu saya tidak mampu untuk melunasi, namun saya punya agunan. Kemudian agunan itu saya ikhlaskan, apakah saya termasuk orang yang dolim begitu? Nilai agunan dengan utang Anda lebih besar mana? Selama ini kan saya sudah membayarin ke bank itu kurang lebih hitungan saya membayar bunganya saja itu sekitar 540 juta. Baik. Pokoknya 600. Ini model rekening koran, Ustaz. Jadi selama ini, selama 7 tahun itu ternyata saya hanya membayarin bunganya saja. Dan pokoknya nggak bergerak-gerak. Setelah kita tahu belajar tentang riba ini, kemudian kami tinggalkan, kami mengajukan untuk membayar pokoknya saja. Namun untuk membayar lunas kami kan nggak ada. Jadi kami untuk menjual aset ini nilainya 600, nilainya 758. 758. Iya. Bapak sudah bayar 500-an. 540-an juta begitu. Baik. Dan nanti ketika Bapak nggak mampu untuk bayar, dipailitkan, aset ini yang akan disita. Iya, udah dilelang gitu, udah dilelang, namun nggak laku. Baik. Itu kan jadi sekarang pihak lembaga keuangan itu masih nagih terus ke saya, dan saya sudah kalau memang ya udah saya ikhlaskan, ambil sajalah agunan saya itu, seperti saya udah ikhlas gitu supaya utang saya bisa lunas. Baik. Jadi apakah itu termasuk saya yang dolim begitu? Nah, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak terjadi dengan siapapun di antara kaum muslimin praktek seperti ini, karena ada banyak pelanggaran syariat, terutama transaksi riba. Jadi mohon untuk dipahami ya, penjelasan kami tentang masalah utang piutang ini sepeser pun tidak dalam rangka untuk membela lembaga keuangan ribawi, baik yang konven maupun yang non-konven. Spesial pun tidak dalam rangka itu. Maka jangan sampai ya, video-video kami kemudian dipotong. Tuh lihat, orang yang punya utang nanti dibawa mati, orang yang punya utang itu dolim. Loh, ini malah dimanfaatkan untuk ngantemi orang lain. Spesial pun bukan untuk itu. Kalau emang transaksinya utang, dan dia bilang orang yang punya utang akan dibawa mati, berarti akadnya utang, Pak ya? Iya, ini akad utang. Kalau begitu, Bapak tidak berhak spesial pun menerima bunga. Itu sebagai konsekuensinya. Kalau kemudian Anda mengakui ini akadnya adalah akad kort, utang piutang, berarti Anda tidak berhak spesial pun untuk menerima bunga. Baik. Artinya apa yang sudah dibayarkan oleh nasabah wajib untuk mengurangi nilai cicilan pokok. Nah, sekarang ada kasus. Ini bank sama sekali tidak menggeser nilai cicilan pokoknya. Yang bergeser cuma yang dibayarkan nasabah statusnya hanya bunga dan bunga. Dan itu umum. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Saya bicara dulu, apakah Bapak di posisi dolim? Saya katakan tidak. Apa yang Bapak bayarkan itu dinilai sebagai bunga dan belum mengurangi pokok, justru itu kedoliman. Justru itu adalah kedzaliman. Kenapa kedzaliman? Karena riba adalah zalim. Sehingga saat dibayarkan itu seharusnya mengurangi nilai utang. Padahal ini tidak. Ini tetap utangnya utuh. Sementara anggapan yang dibayarkan ini statusnya adalah bunga. Dan utang tidak bergerak, tidak berkurang. Karena itu Bapak tidak zalim. Dan ketika Bapak sudah merelakannya, sudahlah. Karena dari sisi kekuatan apa ya? Kekuatan kemampuan Bapak sudah tidak ada. Wallahu alam, itu kekuatan hukum saya tidak paham ya. Apakah Bapak masih punya celah untuk memperjuangkan agar itu lunas dengan cara mendapatkan potongan? Jika Bapak masih punya kekuatan untuk itu, silahkan ditempuh. Dari sisi kekuatan hukum sementara ini Bapak di posisi lemah. Akhirnya Bapak melepaskan, sudah aset mau disita silahkan. Dalam kondisi ini, bank mau menjual aset sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini. Dan silakan Bapak bertahan untuk tinggal di situ sampai rumah itu laku. Cuman yang jadi masalah, kadang mereka punya trik yang berbahaya. Bocoran yang pernah saya dapatkan. Dari sebagian karyawan bank. Kayak gini bisa dimainkan oleh mafia. Sudah dibayarkan berapa? 500. Nilai pokok berapa? 700. Jual saja rumah itu 300. Akhirnya rumah itu apa? Ditawarkan dengan harga yang sangat murah. jauh di bawah pasar, ditawarkan dengan harga 300, ya, atau ditawarkan dengan harga misalnya 400. Sudah? Karena murah, orang bank kadang ngain gitu ya, manajernya atau siapa, udah tak talangi aja, saya yang beli. Dan uangnya pinjem bank juga, dia pinjem dari lembaga tempat dia bekerja untuk nutupi itu, langsunglah aset itu terbeli dengan harga 400 atau 300 tadi. Jadi milik manajer bank atau direkturnya atau siapapun yang ada di situ. Selanjutnya dia yang melunasi ke bank. Akhirnya nasabah ini yang sudah bayar 500 nggak dapat apapun. Nah, praktek seperti itu ternyata terjadi dan informasi itu pernah sampai ke saya, dimainkan oleh beberapa mafia. Makanya lelang itu ketika nggak laku-laku dibanting harganya, yang penting nilai utangnya lunas, ada margin sedikit, nggak dikembalikan. Wallahu a'lam. Dan sebagai solusi, coba Bapak bergabung dengan komunitas anti riba yang bisa membantu pendampingan untuk kasus semacam ini. Jika Bapak ingin tetap menyelamatkan rumah itu dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan tetap menyelamatkan aset tersebut. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya adalah kakak ipar saya, suami istri itu sudah meninggal. Meninggalkan kakak anak satu berumur 8 tahun. Nah, kakak ipar saya itu meninggalkan banyak hutang. Baik hutang kartu kredit, pinjaman online, serta menggadaikan BPKB motor. Nah, kita nggak tahu pasti ya berapa, cuma info dari saudara yang dia pernah cerita. Hutangnya itu mencapai kurang lebih atas 50 juta, Ustaz. 50 juta? Ya, tapi kita nggak tahu yang 50 juta itu hutang apa saja, kita nggak tahu. Setelah kita ke rumahnya, gitu kan, kita cari informasi yang dapat itu hanya hutang BPKB saja. BPKB yang digadaikan. Seperti itu. Dan beliau tidak meninggalkan harta waris, hanya ada satu motor saja itu yang digadaikan BPKB-nya. Dan anak laki-lakinya pun yang berumur 8 tahun tidak ada dana untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, yang saya konsultasikan, lebih dahulukan mana ya, kita melunasi hutang tersebut dengan bunga yang bertambah, dan kita juga nggak tahu hutangnya di mana saja. Kok anak apa kita mendahulukan anaknya gitu loh, Ustaz, yang masih butuh biaya untuk sekolah dan nafkah gitu, Ustaz. Baik. Anaknya cuma satu ya? Anaknya cuma satu, ya, saat ini istri, tinggal bersama ibu mertua saya di kampung. Suami istri ini dua-duanya meninggal dunia? Betul. Pertama istrinya dulu, lalu suaminya kemarin baru sekitar 2 bulan lalu. Baik. Cukup. Wa jazakumullahu khairan. Yang saya pahami dalam masalah ini, Ibu, bahwa apapun yang ditinggalkan oleh mayit, tidak bisa menjadi warisan sebelum utangnya dilunasi. Sudah? Karena itu, dalam posisi ini, jika ternyata mayit meninggalkan utang dan warisannya hanya sebuah motor, dia tidak meninggalkan harta apapun selain sebuah motor atau beberapa rupiah uang, maka yang harus dilakukan adalah tutupi dulu utangnya sesuai dengan nilai harta yang ditinggalkan. Kalau masih ada yang sisa, nanti minta penundaan. Pada asalnya A ini tidak berkewajiban untuk melunasi karena A sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap utang yang dilakukan oleh orang tuanya, mengingat dia masih anak-anak, ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu tidak diharuskan A ini harus ditinggali warisan karena harta yang ditinggalkan kurang dari nilai utangnya. Tutupi utang itu sebisanya, dan kalau kurang, sekarang ada pertanyaan. Bolehkah zakat digunakan untuk menutupi utang mayit. Ini ulama khilaf. Ulama beda pendapat. Bolehkah zakat digunakan untuk menutupi utang mayit? Ada dua pendapat di situ. Dan Syekhul Islam rahimahullah menguatkan pendapat yang mengatakan boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 8 asnaf yang menerima zakat, itu 4, 8 asnaf itu 4 statusnya hak milik. 4 hak milik. Hak milik itu siapa saja yang 4 ini? Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Sudah? Dan 4 yang statusnya adalah penyelesaian. 4 yang statusnya penyelesaian. Dan itu adalah budak, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Yang dimaksud penyelesaian itu bagaimana? Yang penting pokoknya kebutuhannya sudah tertunaikan, sudah diselesaikan, maka apa? Sudah tidak ada lagi, jika ada kelebihan harus dikembalikan. Contoh misalnya, ibnu sabil, dia orang yang kehabisan bekal di perjalanan sehingga tidak bisa pulang, maka dia dikasih uang saku dari zakat. Biaya pulang berapa? Kurang lebih 300 ribu. Kasih dia 300 ribu. Berangkatlah dia pulang. Ternyata sisa 50. Yang keluar cuma 250, sisa 50. Maka 50 harus dikembalikan. Nah, dia sudah sampai di tujuan tempat dia berasal. Budak juga demikian. Berapa budak ini untuk bisa merdeka? Butuh 10 juta. Dikasihlah 10 juta. Ternyata tuannya ngasih diskon, ya sudah bayar saja 7 juta, yang 3 juta kembalikan. Karena sudah selesai urusannya dengan angka tertentu. Saat dia dikasih lebih harus dikembalikan. Nah, kemudian kata beliau, untuk yang penyelesaian ini tidak harus diserahkan kepada pelaku. Tapi boleh diwujudkan dalam bentuk yang lain. Ibnu Sabil, zakat akan kita berikan kepada Ibnu Sabil. Biayanya berapa? 300 ribu. Baik, kita belikan tiket. Jadi uangnya tidak kita serahkan ke musafir Ibnu Sabil ini, tapi uangnya kita gunakan untuk beli tiket. Dapat tiket, ini tiket, ini uang untuk makan. Silakan berangkat. Sehingga dia tidak nerima uang. Baik. Termasuk diantaranya gharimin. Diantaranya gharimin. A punya utang B. Ya. Ini zakat ya. Seharusnya ya, A membayar senilai 10 juta ke B. Tapi karena A enggak mampu, dia termasuk gharimin, zakatnya langsung diserahkan ke B senilai 10 juta. Boleh enggak kayak gini? Kata Syekhul Islam, menurut pendapat yang kedua hukumnya boleh. Sama halnya ketika itu terjadi pada mayit. Mayit kan enggak bisa nompot duit ya. Enggak bisa menerima uang. Maka langsung diserahkan kepada pemberi utang. Utang mayit di kamu berapa? 50 juta. Baik, ini ada zakat senilai 20 juta. Jadi cicilan yang mengurangi beban utangnya. Dibayarkanlah 20 juta. Dan mayit tidak nerima loh, mayit kok dikasih. Ya, untuk posisi sebagai gharimin diperbolehkan karena yang namanya gharimin itu tidak harus menerima uang. Beda dengan fakir, miskin, amil, dan mu'alaf. Dia menerima, dan dia miliki pribadi itu. Karena itu kami sarankan, kalau memang warisan lebih kecil dari utang, maka sebaiknya, ya, jika warisan ini sudah dipakai untuk nutupi utang masih kurang, silahkan pinjam atau minta kepada lembaga zakat untuk membantu menutupi utang mayit tersebut agar tidak menjadi beban dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika orang yang berhutang lama tidak bayar dan sudah diikhlaskan sebagai sedekah, tiba-tiba orang tersebut transfer lunas hutangnya karena sudah nyimpan rekening saya. Bagaimana dengan niat sedekah yang kita ikhlaskan tadi, Ustaz? Baik. Niat sedekah sudah dinyatakan. Jadi Anda punya niat untuk membebaskan utang si A. Lalu Anda nyatakan kepada si A, "Wahai A, utangmu sudah lunas. Gak usah dibayar." Sudah? Dan A menerima. Ya alhamdulillah kalau begitu. Berarti ini sudah menjadi sah sedekah yang sudah diterima. Sah sebagai sedekah yang sudah diterima. Dan sedekah yang sudah diterima, maka tidak boleh diapakan? Tidak boleh ditarik kembali. Sebagaimana orang tidak boleh menarik kembali hibahnya. Yang kedua, belum dinyatakan. Anda hanya diam saja. Sehingga Anda belum pernah menyampaikan kepada si A. Maka di sini belum disebut sebagai sedekah yang diserah terimakan. Kalau begitu, sifatnya hanya janji sedekah atau keinginan untuk bersedekah. Saya ingin ngasih ke si A, saya ingin ngasih ke si B, uang senilai sekian juta. Nah, sifatnya kan baru keinginan dan janji untuk memberi. Maka di posisi ini, belum sah sebagai sedekah yang diserah terimakan, sehingga masih memungkinkan untuk dibatalkan misalnya. Sebatas berkeinginan untuk bersedekah, tapi nggak jadi, itu kan diperbolehkan. Tapi kalau keinginan itu sudah diwujudkan, lalu dia ngasih sedekah ke orang lain, dan diterima, begitu sudah diterima, tidak boleh lagi untuk ditarik. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, kalau hutang terus meninggal istrinya tidak mau bayar, nikah sama orang lain, bagaimana urusannya? Gimana? Suaminya meninggal, kemudian istrinya tidak mau bayar hutangnya. Kemudian istrinya tadi menikah lagi dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan urusan hutangnya, Ustaz? Ini utang suaminya ya. Baik. Pada asalnya istri tidak berkewajiban membayar utang suami. Dan kalaupun suami meninggal dan dia utangnya belum lunas, ya dilunasi dengan menggunakan harta warisannya. Kalau harta warisannya kurang, ya sudah istrinya tidak punya tanggung jawab untuk melunasi utang suaminya. Sehingga dalam posisi ini, kalau memang istrinya nggak mampu, atau tidak harta warisannya kurang, ya, maka tanggung jawab istri selesai. Sehingga dia mau nikah lagi dengan orang lain setelah selesai masa iddah, ya, dia tidak boleh ditahan. Wallahu alam. Intinya mayit tadi, utangnya ditutupi dengan warisannya. Kalau kurang, ya, keluarganya tidak punya kewajiban untuk menutupi. Karena tanggung jawab itu kembali kepada masing-masing individu. Insya Allah nanti kita akan bahas di kajian seputar utang keluarga. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Ana mau bertanya, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu mengenai masalah hutang tadi dan bagi yang tidak mampu membayar. Kalau dari sisi syariat, bagaimana sebenarnya kategori tidak mampu membayar ini? Karena seringkali kondisi ketidakmampuan itu sangat subjektif bagi setiap orang ya. Terkadang kita mau tagih tapi yang bersangkutan mengaku tidak mampu gitu. Sementara mungkin dia ada motor, adanya ada itu. Sebenarnya bagaimana syariat melihat kondisi ketidakmampu itu? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin agak keluar dari tema Ustaz, mengenai doa Ustaz. Untuk doa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah doa itu boleh kita tambah dengan makna yang baik ya? Misalnya contoh seperti doa malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuwun karim. Ibul Afwani. Atau misalnya seperti doa mohon keteguhan hidayah ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala di tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik di sana. itu boleh kita menambahkan seperti itu atau kita harus tetap mengikuti sebagaimana doa yang lafaznya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja pertanyaan dari Anakat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kriteria tidak mampu bayar utang? Karena ini sifatnya subjektif. Jawabannya justru seperti itulah keterlibatan budaya yang berlaku di masyarakat. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala atau dalil itu menyebutkan sebuah istilah. Dan istilah itu sifatnya umum. Masya Allah. Dan istilah itu sifatnya istilah yang umum. Artinya ada di masyarakat. Nah, bagaimana batasan istilah ini? Sebentar. Nah. Kita ulang ya. Jadi ada sebuah istilah. Lalu istilah ini definisinya apa? Terkadang tidak dikasih definisi oleh syariat. Kemudian definisi itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Disitulah berlaku satu kaidah yang kaidahnya mengatakan al-adah muhakkama. Al-adah muhakkama, bahwa budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi acuan hukum. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang dalam kondisi kesulitan tidak boleh ditake. Batasan kesulitan itu seperti apa? Jawabannya kembali kepada tradisi dan budaya yang berlaku. Di zaman sekarang, orang itu dianggap sulit untuk membayar utang, kriterianya kayak gimana? Itu dikembalikan kepada orang. Sehingga syariat hanya menyebutkan, dia mengalami kesulitan. Terus kesulitannya gimana? Kesulitan menurut kamu gimana? Masyarakat memandang kesulitan ini seperti apa? Nah, itu ada standar yang disebut dengan standar urf. Dikembalikan kepada standar urf. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Lah, batasan nafkah bagaimana? Jawabannya dikembalikan kepada standar urf. Urf nafkah itu kayak gimana? Oh, nafkah itu nilainya harus sekian menurut urf masyarakat. Dan itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Antara satu zaman dengan zaman yang lain. Syariat tidak memberikan batasan nafkah nilainya harus sekian minimal, tidak. Tapi cuman menyebutkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Ayo. Karena itu masalah kriteria tidak mampu bayar, ini sebenarnya dikembalikan kepada uruf yang ada di masyarakat dan kita bagian dari masyarakat. Sehingga seharusnya kita tahu uruf itu. Ya, kurang lebih standarnya demikian. Kalau sudah memenuhi standar itu, berarti dia tidak mampu dan nanti dia harus dikasih waktu tunda. Wallahu a'lam. Yang kedua, terkait doa yang sesuai sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan salah satu keistimewaan di mana beliau itu dikasih oleh Allah kalimat yang ringkas tapi padat makna. Yang disebut dengan jawami'ul kalim. Yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat ringkas padat makna. Sehingga doa Nabi SAW itu ringkas. Tapi maknanya mencakup luas. Ya muqallibal qulub. Tabbit qalbi ala dinik. Yang namanya dinik misalnya. Kuatkanlah hatiku pada agamamu. Agama itu mencakup ketaatan dan semua yang ada di bawahnya. Di bawah kata ad-din itu banyak sekali. Maka mau ditambahi maupun tidak ditambahi, ini sudah mencakup semuanya. Karena itu, kalaupun Anda tambahi, sebenarnya tidak menambah makna dari doa tersebut. Ya. meskipun dia menambah teks. Misalnya Anda membaca Tabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, ya Allah kuatkanlah hatiku pada agama dan ketaatan kepadamu. Mau ditambahi tidak ditambahi, secara kandungan makna itu tidak berubah. Karena apa? Apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jawamiul kalim, mencakup semuanya. Kemudian untuk doa yang ditambahi, jika doa itu terkait amalan tertentu, maka sebaiknya jangan ditambahi, karena kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan itu. Misalnya seusai sholat, apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita baca sesuai dengan teks itu. Tidak kita tambahi. Itu akan jauh lebih baik agar kita bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengubah doa-doa beliau. Dan tentu saja kalimat yang dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dibandingkan buatan manusia yang secara bahasa Arab mungkin dia lemah, apalagi dia tidak tahu tentang kandungan makna dan seterusnya. Tapi kalau doanya sifatnya umum, kemudian Anda tambahi, silahkan. Karena pada asalnya doa itu boleh dengan bahasa apapun, apalagi ini mengutip bahasa Arab kemudian ditambahkan dengan yang lain, karena kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak, silahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.